Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dimulai dari tadi malam salat tahajudnya, salat subuhnya, salat duhanya, ditambah hari ini salat duburnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah di nikmatihi taqimus salihat. Wassalatu wassalamu ala akhiri man adda al-amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alangkah bahagianya orang yang diberikan oleh Allah qalbi salim, hati yang damai, hati yang bersih, hati yang jernih, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan kita menghadap kepada Allah semuanya dengan illa man atallaha bi qalbin salim. Inilah barangkali kalau semua bisa memelihara qalbun salim, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi permusuhan, bahkan mudah-mudahan MK pun bisa tidak terlalu diperlukan ya. Karena qalbun salim, kalau yang qalbun tidak salim ini di mana-mana sekarang larinya ke MK. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzil 'afwa وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Muhammad, jadilah engkau menjadi seorang yang pemaaf. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, dan menganjurkan orang untuk berbuat baik. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, dan jangan dihiraukan orang yang bodoh. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, "Ya Jibril, mana apa maksudnya ayat ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Saya tidak tahu wahai Nabi Muhammad. Baiklah, saya akan bertanya kepada Allah. Sa'as'alul 'alim, aku akan bertanya kepada Allah." Kemudian beliau tobat. Sekarang di ruangan ini ada ribuan malaikat. Nanti kalau kita sudah selesai, malaikatnya pulang. Pulangnya terbang kemana? Ada yang memiliki dua sayap. Mungkin bagi kita dua sayap mungkin biasanya kayak burung. Ada yang tiga sayap, ini yang saya tidak terbayang. Bagaimana tiga sayap, yang satu di mana? Ada yang empat sayap, mungkin agak biasa. Empat. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Perjalanan ta'rujul malaikatu ilaihi, menuju kepada Allah itu, fi yaumin, satu hari, karena kata daruhu khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun. Mungkin logika kita tidak nyambung, tapi yang menerima itu iman. Yang menerima apa? Qalbin salim. Orang tidak lama datang. Padahal sebenarnya perjalanannya itu 50.000 tahun, tapi sekejap saja mereka Jibril sudah kembali lagi. Oh iya wahai Rasulullah, Maksudnya ayat ini adalah innallaha ya'murka an ta'fu amman zalamaka, Allah memerintahkan kepada engkau wahai Rasulullah memaafkan orang yang menzaliminya, yang menzalimi engkau. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi orang yang pelit kepada kita. Wa tasila man qata'aka, dan kita negur orang yang enggak mau negur kita. Subhanallah. Kalau kita tadi ini saya akan masuk surga. Amin. Caranya, tolong jangan ada yang sakit hati terhadap siapapun dengan kawan. Tolong ya, dengan kawan semuanya sudah tolong hatinya itu. Kalau bahasa Jermannya itu apa? Menjadi kalau bin sari. Sebab ada orang di Indonesia ini sudah 7 tahun tidak bisa senyum. Subhanallah. Setiap ketemu dia pasti tidak bisa senyum. Oleh karena itu saya minta yang mau masuk surga tolong menjawab ya, yang tidak mau jangan ya. Ikhwan-ikhwan, yang mau masuk surga tolong menjawab. Kira-kira mau tidak itu akan masuk surga? Tolong kalau mau sekarang senyum sambil salaman dengan kanan kirinya. Sekarang selesai ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya ini kelihatannya berjalan, tidak kelihatannya. Tapi ini bisa menjadikan orang stres hilang. Coba ya, apa yang terjadi di Tangerang? Kok masih ada perbudakan itu? Itu siapa yang melakukan? Kolbinnya mayit atau hatinya itu sakit. Tapi saya memperhatikan ini kelihatannya nih, mudah-mudahan ya kelihatannya. Saya doakan di depan saya ini mudah-mudahan nanti surga sekarang. Coba saya mau bertanya. Pernah malah gak sama istrinya? Pertanyaannya. Masya Allah. Yang belum ingat ya? Coba yang belum ingat. Nah, ibu belum pernah marah sama ibu. Susah Allah. Yang ini contoh yang baik. Seumur hidup belum berbulan marah sama istrinya. Ya karena orang belum punya istri. Kita berakan berbulan sebelum Ramadan sudah nikah. Amin. Masya Allah. Tolong ya. Tolong ada suami, jangan ada yang marah. Terutama kepada 4 orang. Siapa 4 orang ini? Ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Masya Allah. Nih kalau bin Sari. Mulai hari ini Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, beri nasihat saya ya Rasulullah. Rasul bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddana mirar, la taghdab, walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Orang marah itu dia punya cita-cita dapat siapa? Saya maunya begini, tapi tidak bisa, akhirnya marah. Maaf ya, itu kalau dipikir-pikir seakan-akan marah kepada Allah. Seakan-akan marah kepada Allah. Oleh karena itu mulai dari ini, kalau kita semuanya menerima poin ini namanya qalbun salim, hati yang bersih. Dimulai dari sini. Innallaha ya'muruka an ta'fu amman zalamaka. Allah memerintahkan kepada kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Masyaallah. Orang yang gunjing kita ini banyak loh. Siapa yang digunjing, tolong bersyukur. Alhamdulillah. Sebab apa? Nanti dosa kita diampuni. Subhanallah. Kalau antum ya, antum siapa namanya? Hendrik. Tolong kalau gunjing, jangan gunjing saya, ucapkan gunjing saya. Supaya pusat saya nanti diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang gunjing. Kampung siapa namanya? Jepri. Ya. Ucih. Beliau namanya Jepri, Masya Allah. Yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya yang amin. Tolong yang mulai hari ini, anta afu amman walamaka, tolong maafkan kepada orang yang menzalimi kita. Sering diceritakan, tapi tidak apa-apa. Ini bukan masalah seringnya, tapi tolong kita ambil pelajarannya. Ketika orang kampung ini, kalau bahasa Arabnya orang Badui, masuk masjid, padahal di masjid baru di Medina, tapi waktu itu belum ada karpetnya. tiba-tiba buang air kecil di pojok kecil. Pengurusnya marah semua. Akhirnya berhenti. Subhanallah. Rasulullah bersabda, biarkan sebaik itu masih tanggung bilang. Subhanallah. Sampai selesai. Setelah selesai, siapa yang marah-marah tadi? Saya langsung ambil air. Ambil air satu ember, akhirnya langsung bersuci di situ. Habis itu langsung berdoa. Allahumma rahmi wa Muhammad, dan ya Allah berikan rahmat pada saya dan Nabi Muhammad yang lain jangan ya Allah. Ini orang kampung, orang yang tidak tahu kalau di mana-mana. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan kalau kita punya supir, kita punya pembantu, jangan ada yang marah sama supir, jangan ada yang marah sama pembantu. Ada yang di daerah saya ini maaf ya, dari Lamongan. Kalau pesannya itu ibu Lamongan ya, Alhamdulillah. Atau Soto, atau apa lagi. Pokoknya yang ikan-ikan lagi ya. Ternyata di Lamongan itu saat ini orang Lamongan jangan marah dengan saya ya, Alhamdulillah. Kalau dengar di radio ini, jadi pembantunya disuruh belanja, dikasih uang lah 200. Belanjanya kurang lebih hanya 130. Kan masih kembali berapa ya? 70. Ternyata kembaliannya gak ada. Habis berapa kamu? Gak tahu tadi saya kasih semuanya 200. Kok gak dikembali kamu? Kamu goblok kamu. Subhanallah. Jamaah sekalian, kalau dia gak bodoh, gak mau jadi pembantu. Subhanallah. Kalau dia pintar, kalau jadi super. Subhanallah. Oke, karena itu jangan dimarahi. Satu. Yang kedua, nih Pak Ustadz, ini dari mulai neneknya, ibunya, sampai sekarang cucunya itu kerja di rumah saya, Masya Allah. Udah sekitar ada 30 tahunan. Orang yang begini ini bukan orang baik. Buktinya orang menjadikan pembantu berbesar. Kalau bisa dirubah, bisa kalau lulus dari rumahnya, setelah jadi pembantu 2 tahun langsung dia menjadi pedagang. Kemudian nanti pembantunya jangan lama-lama, cukup 6 bulan menjamin ya. Amin. Nanti dari rumah kita langsung jadi penjahit, pedagang, jualan apa. Ya. Sudah berapa tahun pembantunya? 10 tahun. Masyaallah. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menjadi pembantu ketika bapaknya meninggal dunia. Tanya deh. Disahkan sama ibunya. Ya Rasulullah, hadza ibnuka. Ini putramu ya Rasulullah, Anas. Bapaknya sudah meninggal dunia. Saya serahkan benamu ya Rasulullah supaya menjadi melayani engkau ya Rasulullah. Artinya disuruh jadi pelayan di sini, jadi pembantu. Bayangkan tuh, pembantu usia 10 tahun, kelas berapa kira-kira ini? 4 ya? 4. Kelas 4 disuruh jadi pembantu. Selama 10 tahun Rasulullah tidak pernah bilang, mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu buru-buru? Mengapa enggak kamu kerjakan ini? Mengapa kamu kerjakan ini? 10 tahun tidak pernah. Masya Allah. Saya bayangkan anak 10 tahun gimana sih kira-kira? Kan mungkin disuruh ambil air wudhu, mungkin main dulu. Ya, masih 10 tahun kata sahabat Anas, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada lima fa'al tahadah. Wali malam pasalnya. Mengapa tidak kamu kerjakan ini? Mengapa kamu kerjakan ini? Kisah-kisah begini ini kayaknya indah sekali ya. Mudah-mudahan bisa berkait dengan saya. Ini Qaul bin Salim. Jadi memaafkan orang yang pernah mengganggu kita. Kalau bisa orang masuk surga udah sering diceritain di sini. Tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Oh, enak-enak. Sekolah belajar begini tiba-tiba Rasul bersabda, sebentar lagi penghuni surga datang. Ya Allah. Diperhatikan Abu Bakar ada, Umar Utsman Ali ada. Kalau Abu Bakar, Umar Utsman Ali kan sudah jelas Rasulullah bilang jaminan masuk surga. Ini siapa? Orangnya belum datang. Sebentar lagi penghuni surga. Mudah-mudahan ini. Orangnya itu orang biasa, bukan kepala kantor, bukan ini, rakyat biasa. Duduk di. Dan dia nggak tahu, nggak ngerti kalau dikatakan ada surga. sampai 3 hari. Nabi bilang begitu lagi, Abdullah bin Amr bin As. Ini putranya Gubernur Mesir. Gubernur Mesir. Ini Amr bin As, sahabat Nabi. Sekarang ada Masjid Jami Istiqlalnya Indonesia, itu namanya Masjid Jami Amr bin As, sahabat Nabi. Nah, ini putranya. Putranya ini termasuk sahabat yang ulama besar. Ketika tahu bahwa bapaknya di surga, dia datang. Bapak, iya nak. Boleh enggak Pak saya numpang di rumah Bapak? Silakan aja. Tapi agak lama, Pak. Ya enggak apa-apa, mau berapa hari kamu? Ya 3 hari. Mana kalau 3 hari? Ikhwanan akhwat rahimakumullah, sebab menghormati tamu itu hukumnya wajib selama 3 hari. Kalau tamunya kok betah, subhanallah, betah, enggak pulang-pulang. Nah, setelah itu hukumnya sunnah. Makanya Abdullah bin Amr menginapnya berapa hari tadi? 3 hari. Boleh enggak saya ingin ke rumah pembinaannya? Masya Allah ya. Boleh? Nah, ya, kamu dah tolong ya. Masya Allah. Boleh, mudah-mudahan nanti bisa silaturahim semuanya. Tapi semuanya saya aja. Masya Allah. Ternyata sama kalian, Abdullah bin Amr mana Pak ingin mengetahui tahajudnya jam berapa? Ini pertanyaannya begitu. Kira-kira baca Qur'annya kira-kira berapa juz? Zikirnya kira-kira berapa ribu? Ternyata, maaf nih, jam 8:30 malam itu sudah tidur. Ya Allah. Nih, 8:30. Itu sunat. Kalau lebih dari itu sudah tidak baik. Mengapa? Dengan harapan mati bangunnya cepat untuk tahajud. Ternyata tuan rumah ini pas tidur 8:30. Tamunya jam 1 udah bangun tamu. Melihat tuan rumah masih tidur. Akhirnya nunggu lagi 1:30 belum bangun, jam 2 belum bangun. Dalam hatinya ini Abdullah bilang, loh katanya ahli surga jam 2 kok belum bangun. Dalam hati lagi masuk mendek saya, subhanallah. Tapi dalam hati sih tiba-tiba bangun jam 3 kurang lebih, ke kamar mandi, balik tidur lagi, subhanallah. Memang ya, ini kurang baik ini. Banyak di antara kita kata-kata sudah bangun tapi nonton dulu. Subhanallah. Apalagi antara Barcelona lawan Indonesia. Subhanallah. Maaf ini. Kadang-kadang kita yang pas udah tahajud iya, bola juga iya. Tapi nggak dimatiin TV-nya. Pas tidak enak khusyuk. Subhanallah. Terganggu lagi kita. Jadi orang ini maaf ya. Orang ini jam 3 nggak tahajud. Bangun bangunnya lagi itu subuh, pas subuh adzan berangkat ke masjid bareng-bareng. Ternyata malam kedua sama, malam ketiga sama. Kecewa beras. Ya Allah, saya nginep di rumahnya bapak ini tuh ingin tahu kata Rasulullah, beliau ini ahli surga. Saya ingin meniru apa yang dilakukan ketika di rumah. Pas hari ketiga pamitan pulang, bapak saya mau pulang. Kok buru-buru nak? Iya pak. Sebenarnya saya nggak ada perlu. Sebenarnya ada apa sih nak kamu nak? Begini Bapak, Rasulullah bilang Bapak ini ahli surga. Betul begitu? Iya Pak, iya. 3 kali Bapak. Makanya saya di sini itu ingin meniru apa yang kamu Bapak. Nah, saya tidak ada bedanya. Nah, ada kamu, enggak ada kamu, saya begini. Itu saya tadi itu bangun saya begitu. Jadi, iya Pak. Pamitan mau pulang. Sampai di pintu dipanggil. Sini ya Bapak, sini. Kamu ingin tahu rahasianya? Iya. Setiap malam saya mau tidur, saya bebaskan hatiku, tidak punya rasa sakit hati terhadap siapapun. Setiap malam mau tidur, saya bebaskan hatiku, saya tidak punya rasa sakit hati terhadap siapapun. Itulah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, jangan engkau jadikan ada rasa dengki, jengkel, sakit hati dalam dadaku, ya Allah, terhadap orang lain. Ini namanya qalbin salim. Satu. Sensor itu selesai semuanya, termasuk doa-doanya dengan pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan jamnya mati. Saya kita, karena saya biasanya kultum, kultum itu kuliah 70 menit. Ada puluhnya. Kita yang penting, kosul itu kalau pengajian nggak pernah lama, nggak pernah. 5 menit, 10 menit. Hadis yang paling panjang itu hanya hadis tentang haji. Jadi nggak lama-lama kita. Baik, jadi mulai hari ini saya doakan ahli surga. Amin, amin. Amin. Mulai hari ini jangan ada yang sakit hati terhadap orang lain. Ya, dengan kawal, dengan siapa saja, ya. Tolong mulai hari ini jangan. Kalau kita disakiti, tolong maafkan. Allah berfirman, Khudil afwa wa mur bil urfi. Masya Allah. Ayat 199. Surat Al-A'raf. Kudil apa, jadilah orang yang tampak. Kalau contoh banyak saya di pada zaman Nabi, ya, Nabi sudah cukup ya. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tinggal praktek saja. Dua, waktu tiya man haramaka. Kalau ada orang pelit, Allah malah kita kasih. Seandainya ini, seandainya. Jeffrey memberikan hadiah kepada siapa? Hendrik. Terus nanti membalas lagi. Itu bagus. Siapa yang ngasih hadiah dengan kawannya itu pahalanya subhanallah. Jadi yang satu ngasih hadiah, yang satu mengembalikan lagi, wah itu pahala luar biasa. Rasulullah sabda, "Uhdu tahabu." Saling ngasih hadiah, kamu akan saling mencintai. Kasih hadiah. Makanya anak-anak kita di sekolah itu dibimbing oleh gurunya bikin kado, kawannya dikasih, yang itu bikin lagi dikasih kawannya. Subhanallah, dilatih. Kalau ada kadang-kadang ada hadiah di sekolahan di lain, kemudian ngasih, dan langsung bukan gurunya yang ngasih, langsung dia bertemu dengan kawannya sama kelasnya dan salaman. Subhanallah. Jadi mulai ada kita latih. Bagus, iya, mahal, itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kalau kita ngasih tetangga, subhanallah, maunya hari ini, tolong pulang nanti kalau bisa, pulang ini. Jadi yang paling enak itu murah, tapi diterima semuanya itu beli kerupuk, subhanallah. Kerupuk, subhanallah. Terus banyak, cukup 50 ribu aja, subhanallah. Kira-kira dapat berapa? Banyak ya. Kira-kira kalau gak itu 10 ribu, 5 ribu. Kita kasihkan anak tetangga. Ya mungkin kalau 5 ribu kerupuk sudah banyak juga ya. Subhanallah. Kerupuk yang kita kasihkan anak kita kasih pada anaknya tetangga. Ibunya senang, bapaknya senang, masya Allah. Akhirnya bapaknya, nak, iya pak, abinya nggak nak. Subhanallah. Abinya nggak nak. Kerupuk, masya Allah. Karena kita ngasih, besok langsung dibalas, dikasih, subhanallah, durian. Subhanallah. Langsung kangen, dikasih durian. Seandainya kapan lagi kita kasih apa, dikasih yang terbaik, Allah kasih. Ini bagus sekali. Udulah aku. Tapi jangan begini. Biasanya kalau tetangga kita itu kalau bulan tanggal muda itu biasanya suaminya belanja sesuatu lah. Kalau gitu kita kasih aja ya supaya nanti dia ngasih kita. Itu namanya mancing, tidak dapat pahala ya. Itu namanya mancing, jangan ya. Yang itu tidak dapat pahala. Innama nutu'imukum liwajhillah. Saya memberi itu tidak minta. Lalu itu mengikut jazaan wala syukur. Gak ingin dibalas, gak ingin berucapkan terima kasih, tapi pasti dibalas. Tapi jangan niat minta untuk apa? Jangan niat apa tadi? Mancing. Kalau niat mancing gak dapat pahala. Subhanallah. Itu hanya dapat pahala mancing saja. Itu pun kalau di ambil oleh ikannya sebulan. Kalau ikannya nggak dapat aku nanti ya. Oleh karena itu kalau memberi tolong yang ikhlas. Pertanyaan saya, boleh dibantu saya? Boleh nggak? Di tetangga saya itu non-muslim. Di sini muslim. Saya ada uang nggak banyak-banyak, namanya 100 ribu. Di sini 50, sini 50. Atau baik banget, saya kasih ini saja 100 ribu. Di sini nggak usah, ini nggak muslim. Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana? Masya Allah. Tolong dikasih dua-duanya. Sekalipun non-muslim. Mengapa begitu? Supaya tahu bahwa Islam itu adalah sudah tidak membeda-bedakan antara siapa dan siapa. Mudah-mudahan dengan hadiah kita, malah dia akhirnya bisa masuk Islam. Insya Allah. Kemarin ada tetangga. Dia masuk Islam. Ternyata sering dapat hadiah sembako oleh salah satu jamaah. Subhanallah, akhirnya masuk Islam, dibenci dan diusir oleh seluruh keluarganya. Keluarganya, maaf ya, semuanya masih belum Islam. Ditanya, mengapa kok masuk Islam? Ya Alhamdulillah, di sini saya punya tetangga baik, kurang yang peduli terhadap saya. Akhirnya dengan kawan ini, karena diusir gak punya apa-apa, sampai dikontrakkan rumah salah. Dan dijamin setiap harinya, walhasil tambah mantap Islamnya, luar biasa. Gara-gara hadiah, akhirnya dia bisa masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bawa surban ditaruh di pundaknya, tiba-tiba ditarik oleh orang kampung lagi, ditarik sampai lecet. Rasulullah melihat, ada apa? Ini berikan kepada saya. Dikasih. Ya Allah. Saya takutnya nanti kalau hatinya ini dipinjam kawannya langsung dikasih. Alhamdulillah ya. Itu juga itu Masya Allah. Boleh-boleh pinjam-pinjam Masya Allah ya. Para sahabat begitu ya. Coba bayangkan ya, Nabi itu pakaiannya gak tanya. Kalau yang kotor dicuci, yang bersih dipakai, terus dikasih surban sama kawan. Sama siapa? Subhanallah, Rasulullah senang. Kalau Rasulullah senang, wajahnya itu bersinar. Kalau ada lampu begini itu Nabi itu enggak ada. Bayangkan di dalam rumah. Dipakai seluruh sahabat melihat wajah Nabi bersinar. Subhanallah, tampan luar. Tiba-tiba ada sahabat yang di sini. Ya Rasulullah, baru 10 menit deh. Ya Rasulullah, sebanyak kok bagus. Kamu mau? Ya. Kalau dikasih sih, Subhanallah, langsung dikasih. Seluruh sahabat yang ada itu marah semuanya. Ketika Rasulullah pulang kamarnya, sahabat datang, kamu gak tahu diri. Rasulullah itu kan gak pernah menolak orang minta. Ya kok nak kodrak mau seumur hidup Nabi tidak pernah nolak orang minta, sekalipun yang minta orang lain. Sekalipun yang minta ibu musuh. Sekalipun yang minta non muslim. Apalagi yang minta itu muslim, apalagi dia itu miskin, apalagi dia saudara. Subhanallah. Jadi Rasulullah tidak mau dikatakan Muhammad pelit. Mudah-mudahan antum nanti sebelum Ramadan mobilnya kami yang baru. Amin. Semuanya harus kami ya. Terus ada Pak Uke. Tahu Pak Uke? Yang di jalan-jalan juga. Subhanallah, kata MHN Najib. Nah ini MHN ini, bukan hadis, bukan ya. Kalau kita ngambil uang, ngambil dompet utama ya, ini saya sampaikan. Mana yang pertama kali yang disentuh oleh tangan, ini adalah miliknya orang itu. Jangan dicari-cari. Dapat 2000 subhanallah. Kata MHL Najib, tolong kalau sudah tersentuh pertama kali itu rezekinya. MHL ini subhanallah. Jadi kalau kita kasih 2000 ya itu aja subhanallah. Haji, terima kasih. Padahal yang ngasih itu belum haji. Langsung, terima kasih Pak Haji, Bu Haji, terima kasih. Insya Allah. Itu berarti. Oleh karena itu, siapa yang ingin haji, tolong sedekah. Semuanya saya doakan Ramadan ini bisa umrah. Amin. Umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah Ramadan. Dua tahun yang akan datang semuanya haji semuanya. Amin. Amin. Karena kata di lamongan daerah saya itu 12 tahun. Subhanallah. Jadi dari daftar sekarang sudah saya kalau kota sampai 12 tahun almarhum. Tahun 2025. Nah, sekarang saya doakan mudah-mudahan berangkatnya 2 tahun yang akan datang. Amin. Amin. Amin. Ya. Mana? Tolong. Sodako. Mau begitu Pak Ustaz? Iya. Karena haji itu ada dua. Ada haji nisab. Itu nih ikhwan akhwat yang kaya-kaya bayar. Itu namanya nisab. Ada yang haji nasib. Sudah tak bayar berangkatnya tahun ini. Subhanallah. Amin. Amin. Amin. Lalu di sisi Allah sama semuanya. Caranya bagaimana? Tolong banyak sodako. Bahkan kalau bisa, ikhwan akhwat, sodakonya setiap hari. Sekalipun hanya 2.000 rupiah. Apalagi bisa 5.000 rupiah. Betul, ini bukan dari saya. Rasulullah bersabda, la yang kusumadun min sodako. Harta tidak akan kurang kalau dikeluarkan sodakonya. Jadi kita ini memberi. Ya Allah, mudah-mudahan jamnya jangan lalu dikumpulkan. Ya. Wa man qutira alaihi rizqu surat At-Talaq ayat 7. Tadi dilihat di rumah ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qutira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya itu sempit, gajinya itu kecil, kebutuhannya banyak, ingin anaknya nih saya doakan mudah-mudahan anak kita yang SD sekarang usia ini lulus semuanya, ya. SMP lulus semuanya, SMA lulus semuanya, dapat ilmu yang manfaat dan jadi anak soleh-solehah. Caranya bagaimana? Sedekah. Siapa yang ingin cita-cita ini menyekolahkan anaknya ke SMP? SMP sekarang ini maaf ya, ada yang bayarnya itu murah. Berapa? 35 juta. Ya ini itu. Makanya saya minta doa ini. Alhamdulillah di tempat saya, alhamdulillah ini belum banyak, baru sekitar 200-an santri, semuanya mengamalkan Quran 30 juz, SMP, SMA, dan alhamdulillah gratis 100%. Kalau ada anak yatim, mau dari mana saja? Dari kampung, dari daerah, mana saja. Kalau yatim ini saya mungkin masih bisa menerima 10 orang. Ini dari sini saya kasih contoh 2, gak banyak-banyak ya. Dari mana saja silakan. Kemarin ada yang dari Simalungun, Sumatera Utara. Saya minta tolong berkas-berkasnya, apa namanya, nilai yang kelas 6 yang pertama itu kan belum siang kan sekarang ini. Belum disolat kirim nanti. Padahal ada SMP yang 10 juta. Betul? Ada yang 12 juta. Yang paling murah berapa nih? 35 juta. Nah, caranya bagaimana? Allah sodaka. Wa man qudira alaihi rizquhu sodaka. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya sedikit, sempit, cita-citanya banyak, ingin beli motor, ingin beli rumah, tapi uangnya sedikit, kata Allah, falyunfiq mimma atahullah, hendaknya dia sedekah. Ujung ayat, saya ja'alullah ba'da usri yusra, yang susah menjadi mudah. Tolong ini dari Allah, ikhwan akhwat, tolong diambil, masukkan dalam hati. Yang susah menerima itu hanya kalau dia sendiri. Lalu dipinjam ke kawannya, mau pinjam uang berapa? 100 ribu. Maaf ya, gimana? Enggak ada di sini, padahal di sini banyak. Subhanallah. Itu jangan, ya. Di sini enggak ada, subhanallah. Karena ada jual, saya enggak pegang uang. Subhanallah. Uangnya dari ibu, subhanallah. Ya. Saya enggak pegang uang. Ini maaf, ini orang mukmin yang kelas 1, yang paling tinggi kelas 3. Yang kelas 1 itu begitu, dipinjemin. Mau pinjam motornya, maaf ya, gimana saya pakai? Jadi mulut jangan keluar, maaf saya besok gak bisa. Jadi setiap dia minta tolong, dia itu punya alasan. Itu kelas 1. Kalau yang kelas 2, kalau dia minta tolong dia mau. Ya sih saya mau punya motornya, oh silakan, padahal dia perlu, dikasih. Itu kelas 2. Saya perlu uang 50, ya mana, ke kantor dia, ternyata uangnya gak ada, pinjam. Nanti saya mau pinjam dulu, 50 besok saya kasih. Ternyata dikasih, itu kelas 2. Kalau kelas 3, menawarkan jasa sebelum diminta. Ya sih saya akan menggunakan motor.